harapan yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bersama dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di Radio RRI yang kita cintai ini. Baiklah, kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani naqasa 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'un minkum. Inni ara ma la tarawna wa inni akhafullah wallahu shadidul iqab. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah saling berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang tidak dapat kamu lihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kisah Perang Badar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu panjang lebar dalam beberapa ayat di dalam surah Al-Anfal ini. Jadi ketika peperangan itu mulai berkecamuk, maka berhadapanlah pada saat itu kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala tentara Islam. Nah, ketika mau berangkat ke medan perang atau ke Badar pada saat itu, ada rasa sombong, botor yang disebutkan di dalam ayat yang kita bahas pada hari yang lalu. Dan begitu juga ria'an nas, mempertontonkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang berani maju ke medan perang. Ya. Nah, rasa sombong dan ria atau semangat yang berlebihan ini dimunculkan sedemikian rupa oleh syaitan di dalam diri mereka. Sehingga syaitan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa idz zayyana lahumus syaitan, dan ingatlah ketika syaitan menghiasi perbuatan mereka, yaitu perbuatan orang-orang kafir Quraisy, seakan-akan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan. Nah, hari ini kita juga melihat banyak orang yang melakukan dosa dan syaitan menghiasi perbuatannya itu sehingga dia merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu kebaikan. Nah, kemudian syaitan mendorong dengan begitu kuat kepada hati orang-orang kafir Quraisy, bala tentara kafir Quraisy ketika itu, untuk terus maju ke medan perang, padahal mereka sudah melihat bahwa pasukan umat Islam jauh lebih besar daripada apa yang mereka mimpi pada malam yang lalu. Artinya mimpi mereka ternyata tidak benar. Tapi syaitan mendorong mereka terus sehingga mengatakan, syaitan mengatakan, la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Tidak ada yang dapat mengalahkan kalian, hei orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada yang dapat mengalahkan kalian karena kalian memiliki bala tentara yang lebih banyak dan kalian memiliki persiapan yang lebih matang. Dan yang lebih penting, wa inni jarul lakum, kata setan. Dan aku akan menolong kalian dan aku akan melindungi kalian. Tapi apa yang terjadi ketika sudah berhadapan betul antara dua pasukan ini, pasukan yang kafir dan pasukan yang beriman kepada Allah? Maka ketika itu setan menarik diri. Dan dia berkata, inni bari'um minkum, inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ada tiga kali kata-kata ini diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah merupakan pernyataan syaitan yang kemudian direkam oleh Al-Qur'an. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Ini memang adalah perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh syaitan setelah dia menggoda, membujuk dan merayu, dan ketika manusia terjerumus dan mengikuti bujuk rayunya itu, kemudian dia pun menarik diri dari apa yang dia lakukan itu. Kemudian dia mengatakan, aku melihat apa yang tidak kalian lihat, ya, dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini adalah suatu hal yang perlu disadari bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Sadarlah bahwa apa yang dibisikkan oleh setan ke dalam jiwa kamu, maka itu adalah sesuatu permainan setan, di mana kelak dia akan berlepas diri daripada apa yang dia katakan pada, atau yang apa yang dia bisikkan pada telinga-telinga kita. Maka daripada itu, senantiasalah kita berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk bisikan setan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menghindarkan diri kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir para asatiz yang akan memberikan penjelasan dan kontribusinya terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena di dalam keterangan ayat ini, selain berbicara tentang masih dalam peperangan Badar, bagaimana akhirnya kekalahan yang dialami oleh pasukan kafir Quraisy itu, salah satunya adalah karena pengaruh karena setan sendiri melarikan diri dari mereka. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap asli syaitan itu. Yeah. Yang selama ini begitu menggebu-gebu mendorong seseorang untuk melakukan apa yang diinginkannya, akan tetapi setelah orang itu melakukan kejahatan sebagaimana diinginkannya, dia kemudian berlepas diri dari orang tersebut. Yeah. Jadi pada intinya adalah Allah ingin menampilkan di sini bahwa syaitan itu adalah teman, bukan teman ya. Yeah. Teman yang paling jahat setan itulah. Iya, ketika kita sudah ditimpa musibah, akhirnya dia tinggalkan kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, dia malah berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari diri kita. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa ternyata dengan gambaran yang sudah Allah paparkan di sini, apakah ketika di dalam peperangan Badar setan kemudian melarikan diri, ketika nanti di akhirat dengan sangat indah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala allazina takbaru lil ladzina stud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin, ketika orang-orang yang berkuasa yaitu setan mengatakan kepada orang-orang yang sudah diperdayainya, engkau tuduh aku adalah menjerumuskanmu, kami sebenarnya anahnu sadadnakum 'anil huda, Allah sudah menurunkan hidayah, tetapi kamu sendiri yang memilih untuk ikut kepada aku. Kuntum bal kuntum mujrimin, sebenarnya kamulah yang asli orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi ada sikap melepaskan diri, tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Nah, ini mungkin pertanyaan kepada Ustaz Sapiar. Ustaz Sapiar, bagaimana kita mengetahui ini adalah bisikan syaitan dan ini adalah bisikan dari malaikat, atau ini adalah hal yang terbaik dan ini adalah hal-hal yang negatif yang sebenarnya diinginkan oleh setan? Baik Ustaz, pada pertama kali kalau kita melihat dari perilaku tercela yang dipaparkan Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan setan yang kita bahas pada kali ini, kita mengetahui ini bisikan was-was dari setan atau ini benar-benar ada bisikan yang baik, yeah, atau bisikan yang buruk. Pertama sekali kita pasti ketika kita melakukan aktivitas, kita memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terjauhi daripada godaan setan. Kalau ini kita lakukan dalam kehidupan atau pada awal permulaan kita sehari-hari, otomatis kita akan mendapatkan bisikan hal-hal yang positif. Yeah. Sementara setan, yaitu apa? Ketika kita bangun tidur, kita lupa sholat, kemudian kita lupa minta niat yang baik dalam aktivitas kita, otomatis ini yang akan merayu seseorang untuk melakukan perbuatan yang disuruh oleh setan itu dengan bujukan yang hal-hal yang negatif. Nah, itu kami, mungkin dari pandangan kami sendiri. Sehingga apa? Kalau Islam itu kita laksanakan dengan penuh keridhaan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hal-hal yang baik. Dan yeah, tapi perlu kita garis bawahin juga, ada satu asar, setinggi juga kita beriman sama Allah, setannya juga tinggi, Ustaz. Ya kan begitu. Yeah. Bagaimana ini? Yaitu loh, selalu kita mohon lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga bisikan itu memang betul-betul datang dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kita contohkan, Ustaz. Kenapa seorang ibadah itu yang begitu dahsyatnya bisa tunduk kepada setan. Cerita Barzisai yang Allah ungkapkan itu kan begitu luar biasa. Dia ahli ibadah, akan tetapi tidak di apa dampingin dengan ilmu pengetahuan, maka dia dapat terjerumus kepada godaan setan. Oleh karenanya semuanya itu ada keseimbangan ilmu, amal dan perbuatan, kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa nilai-nilai positif, bisikan hal-hal yang baik ada pada diri kita. Iya, ini mungkin pertanyaan kepada Ustaz Adi. Tadi Ustaz Safir sudah menyinggung tentang penjagaan Allah kepada diri kita. Sebenarnya Ustaz Adi, seberapa besar kuatnya penjagaan Allah terhadap diri kita sehingga akhirnya kita mampu terjaga dari syaitan? Iya, saya ingin menambahi terlebih dahulu dari pertanyaan pertama Ustaz Perdana tadi, bahwa untuk kita mengetahui apakah ini adalah bisikan setan atau tidak, sebenarnya kita mampu dengan kemampuan akal kita untuk menimbangnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sendiri sudah sendiri sebenarnya dengan akal kita, ya, kita dapat menimbangnya, walaupun tidak semata-mata dapat diputuskan oleh akal. Oleh karena itulah kemudian Allah menurunkan agama dan syariat untuk menentukan lebih pasti lagi. Tapi tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa berzina itu baik. Mencuri itu baik, menzalimi hak orang lain itu baik. Makanya di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Albirru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yatali' alaihin nas." Kebaikan itu adalah berasal dari akhlak yang baik pula, dan suatu dosa itu adalah sesuatu yang apa bergejolak di dalam hatimu, ingin kamu lakukan tetapi kamu takut kalau orang lain mengetahuinya. Artinya ketika orang ingin melakukan korupsi atau tindakan kezaliman atau perzinaan dan sebagainya, maka ada sebenarnya peperangan yang begitu dahsyat di dalam hatinya antara satu sisi mendorongnya begitu kuat untuk melakukan dosa itu, tapi di sisi yang lain pasti ada peperangan di dalam dirinya itu untuk melawan hal itu. Nah, itu satu hal. Lalu yang kedua, kalau itu ketahuan dia malu, itu pasti. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang ketika dia di, ya kita lihatlah kejadian dahulu yang ada anggota dewan tersebar video mesumnya itu, itu kan suatu hal yang sangat memukulnya dan habis karirnya, dan ketika itu sudah hilanglah dia dari mata dan penglihatan manusia. Jadi ini adalah satu hal yang dapat kita, bagaimana kita mengukur antara yang baik dan yang buruk itu tadi. Nah, kemudian sejauh mana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita juga sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat kepada Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu tujahaka." Jagalah Allah di dalam dirimu, niscaya Allah menjaga dirimu. Jadi kembali seperti apa yang pernah kita sampaikan beberapa hari yang lalu, artinya kitalah hendak mengawali, ya, untuk apakah diri kita ini lebih baik atau tidak lebih baik gitu. Kitalah sebenarnya mengawali. Jadi ketika kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita awalilah dia dengan zikir. Kita awalilah dengan senantiasa melaksanakan salat. Kita awalilah senantiasa dengan menutup aurat dan menjauhi teman-teman su, teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang menjerumuskan kita ke dalam jurang dosa dan sebagainya. Artinya, ketika kita ingin mencapai suatu kebaikan, maka artinya penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita terlebih dahulu menjaga Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Nah, ketika itu terjadi, maka kita akan menjadi kuat. Dan kita lihat para sahabat, para tabi'in dan sebelumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka itu menjaga tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian ataupun dalam keramaian. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita dapat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentunya sejauh mana pula upaya yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari yang akan datang kita akan bahas lagi bersama para asatiz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar ini yang sangat menarik pada kajian beberapa hari ini. Terima kasih, saya ucapkan ala husni istima'ikum. Saya Ardiansa bersama Ustaz Safir dan Ustaz Perdana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atrukukum ala barakatuh.